إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Walhamdulillah, ketika mereka berhura-hura dengan tahun baru, ketika mereka gembira ria dengan perkara sia-sia memasuki tahun baru, dan itu pun tahun Masihiyah, bukan tahun Hijriyah, bukan penanggalan kaum muslimin. Ketika mereka sedang dilupakan dengan berbagai macam hura-hura, kita kaum muslimin ahlus sunnah ingat bahwa berarti umur kita bertambah. Kita ingat berarti kita mendekati ajal kita. Sudah lebih dekat lagi 1 tahun. Sehingga ketika seorang yang ketika mendengarkan berita sesuatu yang menyedihkan, dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya apa itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dijawab aku tidak tahu. Dikatakan inna lillahi, bahwa kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Berapa umurmu? Dijawab 60 sekian tahun. Berarti engkau sejak 60 tahun lebih berjalan menuju Allah, dan aku khawatir engkau akan sampai. Aku menduga sebentar lagi engkau akan sampai. Ikhwan ibn Azam, pertanyaan inilah yang harusnya kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, bahwa engkau sedang berjalan kepada Allah. Semakin banyak tahun-tahun yang kita jalani, berarti semakin dekat pada kematian, kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kau persiapkan? Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kita akan ditanya, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, kata Allah. Mereka akan ditanya. Ikhwani fidina azakumullah. Akan ditanya dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. La yathbut qadama abdin. Enggak akan kokoh pijakan kaki seseorang nanti yaumul qiyamah, hatta yus'al, hingga dia akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Fi riwayat dengan 5 pertanyaan. Akan ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan. Akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana dikeluarkan. Akan ditanya tentang badannya, jasadnya, fima ablahu. Akan ditanya untuk apa dihancurkan. Yakni dari mulai kecil sampai besar, sampai tua, sampai renta, itu untuk apa? Ikhwani fiddin azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita ini barakallahu fikum sedang berjalan menuju Allah. Maka katakanlah inni dahibun ila rabbi. Aku akan berjalan menuju Rabbku. Ikrar yang tegas diyakini dalam hati bahwa aku akan berjalan pada Rabbku. Siapa yang meyakini dalam hatinya bahwa dia akan bertemu Allah, akan ditanya oleh Allah, pasti dia akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut jawaban. Akan bersiapkan untuk pertanyaan tersebut jawaban. Jawaban yang tidak membuat Allah murka. Jawaban yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jawaban yang akan menenteramkan jiwa. Jawaban yang niscaya akan mendapatkan dengan itu jannah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak tumbuh begitu saja dari batu atau dari biji. Kita tidak tumbuh begitu saja dari tanah. Ada penciptanya yang menciptakan kita semuanya. Dan Allah mempertanyakan hal ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri atau mereka diciptakan dari tanpa sesuatu, yakni begitu saja terjadi, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Pertanyaan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta begitu saja atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak. Kita diciptakan oleh Allah Al-Khaliq. Kita diciptakan oleh pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta ini, yang tidak pernah tidur, enggak pernah lalai, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, abadiyan wa azaliyan, yang tidak sama dengan makhluk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasti ada hikmah mengapa kita diciptakan. Pasti ada hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan mengenalkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Yang dalam tafsirnya para ulama menjelaskan dengan athar-athar, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya makna ayat ini Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah kepada-Ku. Tidak diciptakan manusia dan jin di muka bumi ini kecuali untuk diperintah agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Itu maknanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia hidup di dunia tidak sia-sia. Hidup, makan, minum, kemudian mati. Atau ditambah lagi, hidup, makan, minum, kawin, kemudian mati. Hanya itu. Betapa hinanya manusia. Kalau hanya itu, wallahi, wallahi, betapa hinanya kita sama dengan binatang ternak. Inhum illa kal an'am. Hidup, makan, minum, kawin, kemudian mati. Tidak. Manusia adalah makhluk yang mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu hikmah yang besar. Yaitu diperintah untuk beribadah. Adapun binatang-binatang ternak, Allah tidak bebani mereka untuk ibadah atau syariat. Mereka makan apapun makanan yang ada di hadapannya, tanpa bertanya apa hukumnya halal atau haram, tanpa memilah dan memilih mana yang boleh dimakan atau mana yang tidak boleh. Dan lawan jenisnya dia akan kawini, tidak peduli siapa dia, apakah mahram atau bukan mahram. Tidak peduli apakah perlu akad nikah atau tidak. Apakah perlu saksi atau wali. Tidak. Dan itu binatang ternak. Adapun kita manusia adalah makhluk yang mulia. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang mulia ini. Dengan agama, dengan din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia akan dibiarkan sia-sia? Apakah mereka mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja? Sia-sia? Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha. Kata Imam Syafi'i, maknanya sia-sia adalah tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi syariat. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja sia-sia, tanpa ada syariat, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Ini pertanyaan ingkari. Tentunya tidak. Kita manusia dimuliakan dengan agama, dimuliakan dengan din. Maka mereka-mereka yang tidak beragama, yang tidak mengikuti Islam, mereka-mereka yang tidak mengikuti syariat Allah, Allah katakan inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih hina lagi. Mereka lebih hina lagi. Karena binatang ternak diantaranya masih memiliki naluri. Masih memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Sebuas-buas binatang buas sekalipun masih menjaga anaknya. Tetapi lihat manusia kalau sudah tidak beragama. Mereka akan cincang anaknya. Mereka akan buang keselokan. Mereka akan bunuh hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kata Allah, nanti ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Apa salahnya? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ini menunjukkan manusia na'udzubillah, kalau tidak beragama akan lebih rendah dari binatang ternak. Inhum illa kal an'ami balhum adall. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertambah tahun, bertambah umur berarti kita bertambah dekat pada kematian. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan tambahlah keimanan dan keilmuan. Berupayalah untuk semakin taat kepada Allah dan semakin banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Rahul Bukhari. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlalaikan dari keduanya. As-sihhatu wal-farah. Kesehatan dan kesempatan. Masih terngiang ucapan alim tadi. Sudah berapa umurmu? Sekian puluh tahun. Berarti engkau sedang berjalan menuju Allah, menuju kematian sejak sekian puluh tahun yang lalu. Yushik an tablugh. Sebentar lagi akan sampai bertemu Allah. Sebentar lagi engkau akan mati, itu bahasa kasarnya. Tetapi Syekh Al-Alim bahasanya sopan. Sebentar lagi engkau akan sampai kepada Allah. Maka kesempatan akhir umur kita, kesempatan pada umur kita yang tersisa, manfaatkanlah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah untuk mempelajari ilmu dan beramal. Sebab kalau kita hanya berkata beramalah, perbanyaklah amal ibadah, saya khawatir memperbanyak ternyata ibadah yang salah. Ibadah yang muhdatsah. Ibadah yang bid'ah, atau malah melakukan hal yang semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari sunnah. Maka usikum bitaqwallahi wa ta'allum. Bertakwalah kepada Allah dan belajarlah, berilmulah, kajilah agama ini dari Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dari kitab-kitab para ulama, dari para masyayikh ahlul ilm, dari ahli sunnah, sehingga kita beramal dengan ilmu dan mempelajari ilmu untuk amal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-waqt kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Pepatah dan ucapan dari seorang sahabi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak putus dia, dia yang akan memutus kamu. Kalau kamu tidak tebas dia, dia yang menebas kamu. Berbeda dengan pikiran-pikiran non-muslim. Pikiran-pikiran mereka, orang-orang yang selain Islam, berpikirnya time is money. Waktu adalah uang. Karena yang mereka pikirkan hanya uang. Mereka hanya berpikir dunia, mereka ahli dunia, mereka pencinta dunia, mereka pengejar dunia. Adapun kita kaum muslimin, pengejar akhirat, keriduan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala jannahnya dan keriduannya. Maka waktu itu kalau kita tidak cepat-cepat ambil, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti hati. Hati ini barakallahu fikum seperti berbejana yang unik. Seperti bejana tapi unik. Mengapa demikian? Karena barakallahu fikum dia dalam keadaan tetap penuh. Kamu isi dengan yang baik, maka dia kebaikan. Kalau engkau enggak isi, akan penuh juga dengan kejelekan-kejelekan. Tidak bisa kosong. Kalau dibiarkan tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan masuk kejelekan-kejelekan. Demikian pula yang namanya umur. Ketika kita biarkan kosong dari kebaikan, maka yang terjadi adalah kejelekan. Syaitan di hadapan kita. Syaitan di kanan kita. Syaitan di kiri kita. Syaitan di belakang kita. Dan tidak berani dia dari atas kita. Karena kita selalu menengadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas sana, yang maha tinggi di atas arsy. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dikepung oleh syayatin al-insi wal jin, syaitan-syaitan jenis jin dan syaitan-syaitan jenis manusia. Yang semuanya membidik kita. Yang semuanya mengarahkan kita kepada segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi jika kita sibuk dengan ibadah, mereka enggak bisa berbuat apapun. Tunggu sampai selesai sholatnya. Selesai sholat engkau berzikir, nunggu lagi, enggak sempat menggodanya. Karena dia takut dengan zikrullah. Ternyata setelah zikir, dia beranjak, berdiri, masuk ke majelis ilmu, nunggu lagi syaitan. Setelah itu, dia pulang beramal dengan amalan ibadah, bersilaturahmi, terus bersedekah. Kemudian dia memberikan sedekah ke sana kemari, memberikan ini, kemudian beramal. Kapan syaitan akan berhasil dengan misinya? Tetapi ketika dikosongkan untuk hal yang sia-sia, begadang semalam suntuk di malam tahun baru, wallahi segala macam kemaksiatan terjadi. Bahkan bukan hanya kemaksiatan khamr dan narkoba, bahkan juga kemaksiatan zina, bahkan juga kemaksiatan yang lebih besar lagi, yaitu qatlun nafs, pembunuhan-pembunuhan. Dan saya tidak yakin kalau itu hanya terjadi di kota saya. Terjadi pembunuhan di malam tahun baru. Beberapa orang, bukan satu orang. Pertumpahan darah antara sesama muslimin. Khon bin na'azakumullah, siapa mereka? Kok muslimin membunuh muslimin? Preman. Siapa mereka? Orang bodoh. Siapa mereka? Orang yang tidak dekat dengan agama. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak diisi hidupnya dengan amal saleh, nganggur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu akan membimbing kita beramal dengan amalan yang tepat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Maka jangan sembarangan. Jangan mengikuti apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Jangan mengamalkan apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Jangan engkau berbicara apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Karena sungguhnya as-sama' wal-basar wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, pandangan kita, hati kita, semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dipertanggungjawabkan apa yang kau dengar, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lihat, apa yang kau perbuat, apa yang kau keyakini, semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kemudahan bagi kita kaum muslimin untuk mengisi sisa hidup kita dengan amal saleh dan ibadah kepada Allah yang didasari ilmu. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa menambah ilmu dan menambah keimanan. Wa nasla ta'ala ayyaghfir lana khatayana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjaga kita di masa-masa mendatang, dan meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala husnal khatimah, meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir yang baik. Nasla ta'ala husnal khatimah. Wa nasla ta'ala yaghfir lana khatayana wa yaghfir dhunubal muslimin. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. والله تعالى أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.